Mitra Bisnis, Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan yang juga mantan Kepala BKPM menyatakan, peringkat layak investasi yang diterima akhir tahun lalu dari Fitch Rating adalah modal bagi ekonomi kita. Menurutnya, pada tahun ini ada juga dua lembaga rating global yang akan memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia, sehingga modal Indonesia untuk memperkuat cadangan devisa jadi semakin terbuka. Untuk membahas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanki. Pak Quick, apa pendapat Bapak atas peluang kita untuk perkuat cadangan devisa dengan peringkat investment grade? Yang dinamakan cadangan devisa seperti apa? Coba, sekarang kita lebih dalam ya. Coba, cadangan devisa maksudnya itu peringkatnya positif, terus mereka masuk sebagai investor. Ya kan? Nah, mereka masuk investor membawa US dollar gitu kan. Lalu US dollarnya dijadikan rupiah untuk menginvest di sini, terus pemerintah mendapat devisa. Oke. Dengan demikian, lalu cadangan devisa meningkat. Karena cadangan devisa meningkat, supply-nya lebih tinggi dari demand, lalu rupiah menguat gitu kan. Nah, saat ini, sekarang yang krusial, investasi mereka itu kan uang dibawa masuk dengan maksud untuk memperoleh laba, gitu kan? Terus laba mereka itu jelas, bisa diukur. Manfaat yang jatuh ke tangan bangsa Indonesia berapa? Mereka itu investasinya di sini, kalau peringkatnya begitu bagus kan bakal berhasil. Nah, setelah investasinya berhasil kan dapat manfaat. Tetapi pembagian manfaat antara investor asing dengan bangsa Indonesia pernah dihitung apa tidak? Iya, selama ini pembagian itu memang tidak pernah transparan ya Pak Quick? Ya itulah, itu aja. Tapi bagaimana seorang Gita Wirjawan bisa bicara tanpa menghitung, tanpa mengemukakan angka-angka ini? Nah, kalau dikatakan ini kan orang bule, orang pinter, itu sekarang kan sudah terbukti dengan Wall Street 2008. Kan sudah terbukti dengan Greek. Bagaimana mungkin ada pemerintah di Eropa utang sampai seperti ini, sampai rusak semua krisis ini, bagaimana mungkin? Ini kan ketololan dan ketololan, keserakahan, kepalsuan semua dari mereka kan sudah terbukti. Nah, kita ini enaknya sekarang sedang bicara di dalam era setelah krisis 2008 yang sampai sekarang masih terasa. Lah, orang-orang seperti itu terus diagungkan, ya saya nggak mau ikut dong. Demikian Quick Yanki, saya Kiki Wijaya.